syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين مسلمات para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan dimudahkannya kita bisa melaksanakan ibadah rutinitas dilanjutkan dengan duduk di masjid yang mulia ini bersama-sama dalam rangka talabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Fa insyaallah di malam hari ini masih kita dalam pembahasan hal yang sangat penting, yakni berkaitan dengan akidah seorang muslim yang diambil daripada akidah salafus saleh, akidah para pendahulu kita yang saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan yang namanya jannah adalah diwariskan bagi mereka kaum salaf. Allah ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah ta'ala berfirman, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam, para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka lah yang disebut secara mutlak kaum salaf. Walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, inilah generasi pengikut mereka yang disebut kemudian salafiyun. Mereka mengikuti mereka dengan baik, golongan salafnya. Maka radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho Allah sebagai Rabb mereka. Allah telah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka tiadalah jalan keselamatan bagi kita untuk bisa meraih jannah Allah kecuali kita membuktikan kejujuran kita untuk kembali ke jalan mereka, dan inilah akidah yang mereka ada di atasnya, akidah salafus saleh. Dengan kita membaca panduan kitab Majmal Aqidatis Salafis Saleh, yakni intisari dan gambaran global tentang akidah salafus saleh, masih dalam pembahasan tentang tauhid asma wa sifat, di mana telah lewat para ulama, mereka membagi tauhid yang dibawa oleh para rasul menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kenapa demikian? Dikarenakan tauhidur rububiyah diyakini oleh semua manusia, Allah yang mencipta, memberi rizki dan mengatur alam ini. Sehingga sekedar bisa meyakini yang demikian, tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam sehingga mereka mewujudkan konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah, yakni bertauhidul uluhiyah, sehingga mereka betul-betul menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk mereka ibadai. Inilah tauhid al-uluhiyah, di mana muslimin yang mereka bertauhidul uluhiyah ternyata mereka terjadi perselisihan yang menyebabkan di antara mereka ada orang yang istiqamah, konsekuensi lurus di atas jalan Rasul dan para sahabat, dan ada pula mereka yang dihukumi menyimpang dengan sebab tauhidul asma'i was sifat. Maka dari itu para ulama membahas secara lebih terperinci tentang tauhidul asma'i was sifat, karena sebagian muslimin menolak ini sebagai penetapan tauhid tersendiri. Dan sebagian yang lainnya, mereka menyimpang dari tauhidul asma'i was sifat walaupun mereka menetapkannya. Maka di sini beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau menetapkan bab adamu khuluwi ayatil Qur'anil Karim min dzikrin li asma'illahi wa sifatihi. Beliau mengambil bab tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang kosong dari penyebutan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menetapkan bab tidak ada satu ayat pun dari Al-Qur'an yang kosong dari penyebutan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Syara'a fi hadzal bab, beliau bersegera mengambil bab ini adalah dalam rangka untuk membantah mereka orang-orang yang menolak penetapan akidah asma wa sifat, yang mereka menganggap kalau kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal telah lewat akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, orang-orang yang mengikuti jejaknya salafus saleh, jalannya Nabi SAW, mereka di dalam menetapkan akidah asma wa sifat adalah yang pertama mereka menetapkan annaha tauqifiyah. Penetapan nama dan sifat Allah adalah tauqifiyah, maknanya sudah baku, harus dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan penetapan akal pikiran kita. Namun ditetapkan tauqifiyah, baku ditetapkannya harus dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan semata-mata anggapan akal dan imajinasi kita. Dan kemudian yang kedua, telah lewat bahwasanya mereka menetapkan dan meniadakan semuanya didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, yakni tanpa adanya tashbih, menyerupakan nama dan sifat bagi Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Barakallahu fikum. Meniadakan penyerupaan ketika kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah dengan nama dan sifat bagi makhluknya. Kenapa demikian? Karena ini adalah kiyasun ma'al farid, kiyas dengan perbedaan yang sangat jauh. Kalaulah sesama makhluk yang Allah ciptakan saja kadangkala memiliki nama atau sifat yang sama namun hakikatnya berbeda, bagaimana pula dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Oleh karena itu mereka tidaklah menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat bagi makhluknya. Kemudian mereka Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah adalah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang sahihah. Oleh karena itu, di sini Fadilatul Syekh Rahimah Hafizahullah menetapkan bab tidak ada satu ayat pun yang kosong dari penyebutan mengenai nama dan sifat bagi Allah. Maka marilah kita mendengar penjelasan beliau. Qala Hafizahullah, halaman 23. Wa kathirun min ayatil Qur'an la takhlu min dzikri asma'illahi wa sifatihi. Dan banyak, mayoritas dari ayat-ayat Al-Qur'an tidaklah kosong dari penyebutan nama-nama dan sifat bagi Allah. Ma mutalli kulli suratin, bersama dengan awal pembuka daripada surat, setiap surat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, yang diterangkan oleh para ulama artinya Bismillah dengan menyebut nama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ditetapkan Allah memiliki nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang memiliki nama Ar-Rahman dan memiliki nama Ar-Rahim. Di mana nama-nama Allah seluruhnya adalah husna. Kapan sebuah nama menjadi nama yang husna, nama yang terpuji? Yakni ketika terkandung padanya nama dan sifat yang sesuai, sepakat dengan nama tersebut. Sebab kadangkala ada di sana sebuah nama bagus, namun ternyata sifat yang ada pada barang atau sesuatu manusia misalnya, yang dinamai dengan nama tersebut sifatnya jelek. Kadangkala ada sesuatu sifatnya bagus, namun tidak memiliki nama yang bagus. Sesuatu akan menjadi bagus dan sempurna husna dikala di sana namanya bagus, sekaligus terkandung padanya sifat yang sesuai, yang tidak ada kecacatan sedikit pun dari segala sisinya. Itulah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya maknanya isbatus ismillahi subhanahu wa ta'ala. Pertama, penetapan nama Allah. Bismi, dengan menyebut nama. Siapa namanya? Allah. Ini pertama, ditetapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isbat annahu ar-Rahman ar-Rahim, dan penetapan bahwasanya Allah juga memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itulah nama Allah. Ini masih dalam pembukaan setiap surat kecuali surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang di situ artinya, artian yang benar, Bismillah, huruf ba di sini kata para ulama, artian yang benar adalah lil isti'anah. Huruf ba, kalau Anda belajar nahwu sampai tingkatan ma'ani dan balaghah, nanti di sana ba itu artinya banyak. Kalau orang Indonesia artikan dengan. Namun di sana ba-nya ini banyak. Kadangkala sababiyah, dengan sebab, seperti Allah Ta'ala berfirman, fa'akhadnahum bidhunubihim, kami hancurkan, kami hukum mereka, bidhunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Maknanya dengan sebab. Ada pula ba yang maknanya ilsoq, menempel, seperti dalam ayat wamsahu biru'usikum, ketika wudu, maka usaplah dengan tanganmu, kepalamu dengan tanganmu, maknanya dengan menempelkan tanganmu ke kepala. Naam ilsaq, ditempelkan. Jadi tidak diusap, nah, tanpa ditempelkan, namun ditempelkan. Naam barakallahu fikum. Ada juga ba yang maknanya muqabalah, sebagai hukum timbal balik, bentuk timbal balik. Seperti orang Arab mengatakan ishtaraitul kitaba bi misalnya mi'ati real. Aku membeli kitab ini dengan 100 real. Maknanya apa? Aku ganti kitab ini dengan nilai 100 real. Ini nanti dalam nahwu. Adapun dalam bismillah, makna yang benar adalah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Bi, aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, ini merupakan ibadah, dan disinilah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis yang kadangkala dijadikan hujjah oleh para ulama. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Segala urusan yang dia anggap penting, yang dia harapkan barokahnya, kok tidak dimulai dengan bismillah. Meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka fahuwa abtar, maka urusan tersebut akan qalilul barokah, sedikit barokahnya. Nah, berarti dengan demikian kalau kita mengucapkan bismillah, ini maknanya meminta pertolongan. Oleh karena itu, jadikanlah ini pembuka segala amal kebaikan kita. Dan itulah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau makan, harapkan makanan ini menjadi barokah, bismillah. Ketika mau berwudu, bismillah. Bahkan ketika seorang suami hendak mendatangi istrinya karena berharap anak yang soleh pun mengucapkan bismillah. Barakallahu fikum. Ini ketika keluar rumah dan seterusnya, yang mana ketika dia mengucapkan bismillah, ini dia meminta pertolongan kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terkandung padanya juga amalan firman Allah, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang husna. Fada'uhu biha, berdoalah kepada Allah melalui nama-nama tersebut. Ya, kita dengan mengucapkan bismillah berarti sudah meminta pertolongan kepada Allah melalui nama-nama Allah yang husna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bisifatin. Maka Allah Ta'ala dengan ayat-ayatnya tadi menetapkan sifat bagi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia. Wasamma nafsahu bi asma'in, dan Allah menamakan untuk dirinya sendiri dengan nama-nama yang mulia. Maka fayajibu alaina an nusbita dzalika wa na'taqidahu ala ma jaa fi kitabillah. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan nama-nama dan sifat tersebut serta meyakininya sesuai dengan apa yang datang dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ditetapkan kaidah, yakni bahwasanya mengimani nama dan sifat Allah setelah kita tetapkan tauqifiyah harus dibangun di atas dalil telah baku darangan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah numirruha kama ja'at. Kita maknakan, kita perjalankan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana datangnya. Maknanya, yaitu kita artikan sebagaimana artian bahasa Arab. Dengan artian bahasa Arab, tidak ditentang dengan akal. La natadakhalu fi bi'uqulina, kita tidak turut campur dalam penetapan nama dan sifat Allah dengan akal-akal kita. Wa la nu'awwilu, biafhamina, dan jangan kita simpangkan, kita buang nama-nama dan sifat Allah dengan pemahaman kita yang keliru pula. Wa madarikina, ataupun juga penafsiran-penafsiran kita. Wala nahkumu ala Allah, tidak boleh kita menghukumi Allah. Sebagai misal, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya sifat cinta, sifat benci. Allah memiliki cinta, benci, bahkan tertawa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa terhadap dua orang yang dahulunya saling bunuh-membunuh, namun keduanya masuk ke dalam surga. Dengan makna demikian, yathaqullahu ala rajulaini iqtatala ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulanil jannah. Allah tertawa terhadap dua orang yang dulu di dunia berambisi untuk saling membunuh, ternyata kedua-duanya masuk surga. Bagaimana itu Rasul? Para sahabat bertanya. Yakni terjadi pertempuran antara seorang muslim dengan kafir yang menyebabkan akhirnya muslim tersebut, ini pertempuran membela agama, akhirnya si muslim tadi gugur mati syahid. Masuk surga tidak? Masuk surga. Namun ternyata setelah masa berlalu, si kafir yang tadi membunuh masuk ke dalam Islam, hingga akhirnya dia mati di atas keislaman juga masuk surga. Allah tertawa. Namun telah lewat. Bolehkah kita bayangkan tertawanya Allah? Tidak. Bolehkah kita samakan tertawanya Allah dengan makhluk? Jangan. Loh kenapa? Karena tidak akan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Nah, barakallahu fikum. Inna saifa yang kusu qadruh idha kila lissaifi innahu anda minal asa. Sesungguhnya pedang yang sangat ampuh lagi tajam, ini akan rendah nilainya kalau dikatakan, nam, kalau dikatakan sesungguhnya pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Kita katakan, oh Allah tertawa, tertawanya oh seperti fulan, rendah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita katakan Allah tertawa, karena dhahik dalam bahasa Arab artinya tertawa. Kita perjalankan. Apakah boleh kita gambarkan? Tidak boleh. Apakah boleh kita bayangkan? Juga jangan. Apakah boleh kita serupakan? Lebih-lebih. Itu salah semuanya. Terus bagaimana sikap kita? Kita imani karena itu datang dari Allah dan Rasulnya. Kita tetapkan dan kita serahkan hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Nah, ini demikian. Gak masuk ke akal. Masa ada sesuatu tidak bisa dilihat? Ya. Sesuatu tidak bisa dilihat? Gak masuk akal ini. Gak bisa dibayangkan kayak apa. Itu gak masuk akal. Anda kepengin sesuatu yang masuk akal namun Anda tidak bisa melihat, tidak bisa membayangkan. Hanya mengetahui asar pengaruhnya. Apa itu? Sering saya ingatkan di sini, udara dan angin. Kelihatan enggak ya? Hah? Bisa digambarkan, bayangkan? Gambar angin, gambarnya pohon doyong, itu pengaruh angin. Bukan anginnya. Ya atau tidak? Udaranya bukan lah, mana? Mana ini? Itu urusan dunia. Bagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, maha kuasa, maha segala-galanya. Maka di sini barakallahu fikum, kewajiban kita menetapkan apa yang datang dari Allah sesuai dengan artian bahasa Arab. La nu'awwiluha bi'afhamina, jangan kita takwilkan dengan pemahaman kita. Oh, kalau kita tetapkan dhahik itu tertawa, Allah seperti makhluk. Kalau begitu kita artikan Allah yuridul in'amahu. Allah menginginkan memberikan nikmat pada kedua orang tersebut. Jadi salah. Nah, ini barakallahu fikum. Ini salah. Barakallahu fikum. Wala nahkumu 'ala Allah, kita tidak boleh menghukumi Allah. Kalau Allah kita tetapkan demi, nanti Allah seperti la. Ini demikian. Kenapa? Li annallaha 'alamu bi nafsihi min ghairihi. Dikarenakan Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang zatnya daripada selain Allah. Kita enggak tahu zat Allah kayak apa sesungguhnya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia. Bagaimana bisa menggambarkan? Sesuatu itu bisa disifatkan dengan pasti, itu dengan salah satu daripada tiga cara. Yang pertama adalah bi khabari thiqat, dengan pemberitaan yang terpercaya. Ini demikian. Atau yang kedua bi ru'yatil ain, orang tersebut melihat secara langsung. Oh iya, saya menyaksikan, bisa mensifatkan. Oh, beritanya seperti ini, ada yang menyampaikan. Atau yang ketiga bil istihar, telah masyhur, semuanya meyakini. Semuanya menetapkan demikian. Lah ini tidak. Adakah yang melihat Allah di dunia? Tidak ada. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha sepulang dari Isra Mi'raj. Hal tara rabbak? Apakah engkau melihat Allah? Qala la nurun anna araq. Tidak. Cahaya yang menghijabinya, bagaimana aku bisa melihat? Demikian pula Nabi Musa alaihi salam yang dipanggil langsung oleh Allah tatkala meminta izin untuk diperlihatkan bagaimanakah bentuk dan wujud Allah, maka Allah tantang, lihatlah ke gunung itu. Kalau engkau kuat menatap, niscaya engkau akan melihatku. Ternyata baru muncul cahaya, pingsan. Tidak bisa melihat di dunia. Naam. Oh, kalau selain Nabi itu bisa melihat. Lawong Nabi saja yang dipanggil langsung oleh Allah tidak bisa melihat, apalagi selain Nabi. Jangan-jangan itu di sana ada jin yang ngaku-ngaku sebagai Allah. Naam. Na'udzubillah. Ini barakallahu fikum. Ini yang pertama atau berikutnya. Kenapa demikian? Allah lebih tahu tentang dirinya dan Allah telah menetapkan dalam Al-Quran dalam surat Thaha ayat 110. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depannya dan apa yang ada di belakang, apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Allah mengetahui apa yang di sekeliling makhluk. Wala yuhituna bihi ilman, tidak ada satu ilmu pengetahuan pun yang bisa meliputi tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba. Tidak ada ilmu yang dimiliki hamba mengetahui zat Allah secara pasti, sifat-sifatnya kayak apa. Sehingga dari sini kita pun menetapkan Allah memiliki nama dan sifat, namun tidak kita bayangkan. Demikian pula di dalam ayat kursi yang sering dibaca atau bahkan dibaca setiap muslim sebagai zikir pagi dan sore. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Allah berfirman dalam ayat Al-Baqarah 255 yang disebut ayat kursi. Yani Allah katakan Allahu la ilaha illa huwa, dialah Allah, namanya Allah. La ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai kecuali dia. Al-Hayyul Qayyum, nama Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatu wala naum, yang sifatnya tidak pernah merasa ngantuk dan tidak pernah tidur. Sifat berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya miliknya lah kerajaan di langit dan yang di bumi. Man dalladhi yasha'u indahu illa bi'idznih, siapa lagi yang mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ini yang menjadi syahid. Allah maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, makhluk-makhluknya, dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna indahu wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada sesuatu pun ilmu pengetahuan yang ada pada hamba bisa meliputi tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apa yang Allah kehendaki, yaitu yang Allah beritakan. Karena tidak ada jalan, yang menyaksikan tidak ada, yang masyhur manusia pun berbeda-beda pemahamannya. Yang ketiga berarti harus dengan berita yang akurat, autentik, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah ini barakallahu fikum. Maka di sini inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah dengan apa yang Allah tetapkan, diperjalankan penetapannya, pengartiannya sesuai dengan artian bahasa Arab. Tidak disimpangkan maknanya, tidak diserupakan kaifiyahnya, kayak apanya. Dan tidak pula mereka tolak karena dalam rangka mensucikan Allah. Namun mereka menetapkan wanahanallahu an nadriba lahul amsal, dan Allah melarang kita untuk membuat permisalan bagi Allah, penyerupaan-penyerupaan. Oh Allah memiliki tangan. Pertama, halusinasinya, imajinasinya berpikir, wah, berarti kalau begitu membaca nam dalam Al-Qur'an, barakallahu fikum, surat Az-Zumar ayat terakhir, bahwasannya bumi di tangan Allah dan langit dilipat. Kalau begitu tangan Allah begitu gede, digambarkan tangan yang di atasnya ada bumi dan langit yang dilipat gulungan kertas, yaitu globe. Itu tangan Anda. Bayangan Anda salah. Nah, bayangan Anda salah, gambaran Anda salah, ilustrasi Anda keliru. Tidak boleh yang demikian. Nah, namun kita tetapkan Allah memiliki tangan. Tangan Allah kanan. Bagaimana? Seperti apa? Tidak seperti apa. Karena Allah melarang kita menggambarkan, melarang kita menyerupakan, melarang kita mempermisalkan. Di mana Allah Ta'ala demikian pula melarang wa an natakhidha maul andada wal wuzara wasyubaha. Allah melarang kita untuk menjadikan bersama Allah adanya anda tandingan-tandingan, adanya wuzara menteri-menteri, pembantu-pembantu, adanya dewa, dewi, ataupun malaikat yang diyakini sebagai pembantu-pembantu Allah. Itu tidak. Mereka semuanya makhluk Allah yang diperintahkan untuk ibadah. Dan demikian pula kita tidak boleh membuat bagi Allah asyubaha, penyerupaan-penyerupaan. Lianna Allah la syabiha lahu wa la mathila, dikarenakan Allah tidak ada yang serupa dengannya. Satu sisi pun tidak ada yang serupa dengan makhluk, apalagi yang semisal secara utuh, tidak ada. Nah, walaupun misalnya matanya saja kita serupakan, juga tidak boleh. Allah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran beberapa tempat, Allah memiliki mata. Dalam beberapa tempat Allah memiliki tangan. Dalam beberapa tempat Allah memiliki kaki. Dalam beberapa tempat Allah memiliki sifat cinta, ridha, benci, murka. yang kita tetapkan semuanya tanpa dipermisalkan, secara utuh, tanpa diserupakan dari satu sisi. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena tidak satu pun yang serupa dengan Allah dan yang semisal. Wala syarika lahu wala nid. Tidak ada yang sekutu dengan Allah dan tidak ada tandingan bagi Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Inilah yang disebut dengan syirik dalam asma wa sifat. Di antaranya, bentuk syirik asma wa sifat, sifat yang khusus bagi Allah adalah mafatihul ghaib, kunci-kunci yang ghaib. Ini yang tahu hanyalah Allah. Jangan sampai kita memberikan sekutu bagi Allah dengan menyatakan kalau fulan itu tahu perkara yang ghaib. Bahasa kasarnya jadi dukun, ya. Bahasa kerennya jadi paranormal. Bahasa Arabnya jadi kahin, atau yakni arraf, tukang ramal. Ini semua sama. Mau dikemas dengan bahasa kuno orang paham, ya sudah paranormal aja. Ya saya juga paham orang kalau begitu wong pinter saja. Oh sama. Karena segala sesuatu dilihat hakikatnya, yaitu dikala kita meyakini ada di sana manusia, kita yakini dia mengetahui perkara yang gaib, maka dia telah mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Karena perkara yang gaib yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat khusus bagi Allah. Bagaimana kalau kita ganti indera keenam saja? Apa maksud indera keenam? Hah? Kan indera ada panca indera. Kalau gitu ini indera keenam. Jadi dia bisa menerawang ke sana. Oh sama. Berarti Anda ingin memberikan sifat Allah kepada selain Allah. Lah inilah tidak boleh yang seperti ini. Nah barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena qad ta'abadna Allah jalla wa ala bi anna da'wahu bi asma'ihi wa sifatihi. Karena Allah melarang kita pertama dari mempersekutukan Allah. Bentuk mempersekutukan Allah dalam asma wa sifat diantaranya memberikan nama dan sifat yang khusus bagi Allah kepada makhluknya. Dengar tadi. Oleh karena itu, orang yang mendatangi dukun itu paling enteng hukumannya, paling ringan hukumannya tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Nauzubillah. Datang kepada dukun paranormal wong pinter ataupun yang lainnya. Tanya tentang nasibkah? Tanya tentang ramalan-ramalan zodiakkah? Tanya tentang ini dan itu. Maka kata Rasulullah, man ataka hinan aw arrafan fasa'alahu falam tuqballahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal kemudian bertanya tentang sesuatu, sekedar bertanya, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Telah lewat pelajaran dan pembahasannya dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid bersama Ustaz Ridwanul Bari di masjid ini pada malam Sabtu. Nah, tinggal dipelajari lagi, diingat lagi. Nah, barakallahu fikum. Lah ini demikian. Waqad ta'abadna Allah jalla wa ala, dan sungguh kita telah beribadah kepada Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, bi anna da'wahu, agar supaya kita berdoa kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan Allah hanya milik Allah lah asma'ul husna. Fada'uhu biha, maka berdoalah Allah kepada Allah dengan melalui asma'ul husna tadi. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan biarkanlah, jangan kau pedulikan, jangan kau ikuti orang-orang yang menyimpangkan di dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fasayudzauna ma kanu ya'malun. Allah katakan karena akan dibalas apa yang mereka lakukan, nanti ditangani langsung oleh Allah taala. Surat Al-A'raf 180. Ayat ini penjelasannya panjang. Kita ambil faedah yang pendek sementara dengan ayat ini, yakni di dalam ayat ini Allah menetapkan kepada kita Allah memiliki asma'ul husna dengan menyatakan walillahi al-asma'ul husna. Hanya milik Allah lah asma'ul husna. Apa itu asma'ul husna? Yaitu al-asma'ul lati balagatil husna ghayataha la naqsun biwajhin minal wujuh, yaitu nama-nama yang telah mencapai puncak kebaikan dengan puncaknya, sampai pada puncak kebaikan yang tidak ada cacat sedikit pun dari sisi-sisinya. Maksudnya bagaimana? Yani sebuah nama dikatakan baik pada puncaknya ketika nama tersebut sesuai dengan kandungan pada namanya. Kenapa? Karena al-ismu lil musamma atau alal musamma atau dalalatun alal musamma. Yang namanya nama itu adalah harapan dengan apa yang dinamai atau menunjukkan kandungan dengan apa yang dinamai. Ya. Ada orang bayinya lahir namai siapa? Selamat sajalah. Karena harapannya seperti orang yang selamat. Namanya siapa? Muslim sajalah supaya matinya di atas Islam. Itu harapan orang tua. Ya. Iya apa tidak? Ya. Dan menunjukkan apa yang dinamai. Siapa nama Anda? Nama saya Abdullah. Mesti langsung terbetik dalam ingatan kita orang Muslim. Iya apa tidak? Karena namanya Abdullah, hamba Allah, obati Muslim. Lah ini demikian. Kapan sebuah nama menjadi husna? Kalau nama tersebut sesuai dengan kandungan sifat pada apa yang dinamai. Makhluk tidak demikian. Namanya bagus Abdullah. Sebagai misal, namanya bagus. Kadang namanya bagus, akhlaknya jelek. Kadang namanya bagus, tidak pernah ibadah. Sifatnya. Kadang ada orang namanya sifatnya bagus. Namun qadarullah masyaallah orang tuanya memberikan nama yang jelek. Namanya siapa? Namanya misalnya dinamai dengan nama-namanya orang kafir. Karena dulu ngefans sama bintang film, sama artis misalnya ya, yang bukan muslim. Akhirnya padahal orangnya rajin sholat, namun namanya kasihan. Ini barakallahu fikum. Lah, nama-nama Allah terkandung padanya sifat yang sesuai dengan nama-nama tersebut. Dan ini menjadi kaidah berikutnya, kullu asma'illahi yatadammanu sifatil 'ula. Semua nama Allah terkandung padanya sifat-sifat yang tinggi lagi sempurna. Semua nama Allah terkandung padanya sifat-sifat yang tinggi lagi sempurna. Ini sementara yang kita ambil dari ayat ini, insyaallah kita bahas faedah mengenai tafsir surat Al-A'raf ayat 180 pada pertemuan yang akan datang, karena di dalamnya ada kaidah yang jalilah, fawaid yang jammah, fawaid yang sangat mulia, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Habibullah dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri pertemuan ini dengan senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah untuk diberikan istiqomah dan diampuni dosa-dosa kita sebelum kita wafat. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.